نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para kaum muslimin, muslimat, para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian atau mengkaji kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita pada kesempatan malam hari ini masih di bab Mujahadah. Mujahadah itu adalah usaha seorang muslim, usaha seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan segala macam bentuk ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan itu berupa ketaatan lisan ataupun ketaatan dengan hati atau ketaatan dengan anggota tubuh. Baik di masjid, di rumah, di pasar, di tempat pekerjaan, di ketika sendirian, ketika sedang bersama orang lain. Dan juga usaha seorang muslim atau mukmin, muslimah dan muslimah mukminah untuk bersungguh-sungguh menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Maksiat lisan, maksiat hati, maksiat anggota tubuh. Baik ketika sendirian ataupun bersama orang lain. Baik di masjid, di rumah, di tempat pekerjaan, di jalan, semuanya. Usaha melaksanakan segala macam bentuk ketaatan dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dengan sungguh-sungguh, itulah mujahadah. Jadi mujahadah maknanya sangat sangat luas, ya. Yang terkadang mungkin sebagian kita mempersempit satu amalan disebut dengan mujahadah. Misalnya kita sedang di pasar, mujahadah saya adalah di pasar. Bukan begitu, tapi mujahadah adalah sangat sangat luas. Entah itu di masjid, entah itu di pasar, entah itu di tempat pekerjaan, entah itu di rumah, di jalanan, di tengah hutan, sekalipun butuh yang namanya mujahadah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Sampai kita pada hadis yang ke berapa ya? 6. Ya, hadis ke-100 itu sudah ya. Berarti sekarang hadis ke-101 atau hadis ke-7 dalam bab mujahadah. Insyaallah taala akan kita baca hadis ke-7 ini dan juga hadis ke-8 mudah-mudahan, yaitu 101 dan 102. Ya, kalau bisa lebih ya alhamdulillah. Baik. Qala al-muallifu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata penulis buku Riyadhus Shalihin yaitu al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. As-sabi' hadis yang ke-7. Anhu, dan dari beliau Jadi kalau sebelumnya ada rawi, kemudian hadis seterusnya, hadis sebelumnya disebutkan rawi, misalnya rawi dari kalangan sahabat. Kayak misalnya ini hadis 101, sebelumnya kan hadis 100. Di hadis 100 itu disebut an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Di hadis 101 ditulis anhu dan dari beliau. Artinya berarti rawi sebelumnya. Berarti ini sahabatnya siapa? Namanya bukan hu. Ya. Oh, dari sahabat yang namanya hu misalnya, ya. Dari sahabat yang namanya hu. Enggak. Tapi ini adalah dari sahabat yang sebelumnya. Siapa itu tadi? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Kata Al-Imam An-Nawawi, anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawati. Neraka itu hujibat, ditutupi, bisyahawati, dengan perkara-perkara yang menarik syahwat, yang menyenangkan. Ya. Yani kullu ma tamilu ilaihi nafas. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang menarik jiwa, yang tanpa dikendalikan akal, tanpa dikendalikan syariat, tanpa dikendalikan agama. Jadi asalnya jiwa itu tertarik kepada perkara-perkara yang berbau syahwat. Ini asalnya jiwa. Nah, syahwat itu begitu. Nah, neraka itu ditutupi dengan perkara-perkara yang berbau syahwat. Artinya apa? Kalau sampai tutup itu dibuka, maka orang ini akan terancam masuk neraka. Kita lanjutkan. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan al-jannah, apa al-jannah? Surga itu hujibat, ditutupi dengan perkara-perkara yang makarih, yang tidak menyenangkan, perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi kita, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim lafadznya adalah huffat. Huffat itu artinya sama, hujibat. Badala hujibat sebagai ganti lafadz hujibat. Di dalam riwayat Muslim pakai lafadz huffat. Kalau ada seorang mengajarkan kita dengan membacakan lafadz hujibat, kita pernah membaca di Sahih Muslim pakai lafaz huffat. Maka enggak usah diprotes. Ya. Karena memang dua lafaz itu dilafadzkan, diriwayatkan. Yang Bukhari Muslim dengan lafaz hujibat, sementara di riwayat Muslim sendiri lafaznya huffat. Maknanya sama. Wa huwa bima'nahu. Huffat itu maknanya sama dengan hujibat. Itu arti kata wa huwa bima'nahu. Eh, bainahu wa baina hadza al-hijabu fa idza fa'alahu dakhalaha. Apa arti neraka ditutupi dengan perkara-perkara yang menarik hati, sementara surga ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai? Artinya antara seseorang dengan surga itu ada tutup. Kalau seorang dengan neraka, tutupnya itu perkara yang disukai. Seseorang dengan surga itu tutupnya perkara yang tidak disukai. Fa'idha fa'alahu, kalau dia melakukan perkara-perkara yang ada di dalam tutup itu tadi, dakholaha, dia akan masuk ke dalam neraka apabila dia melakukan perkara-perkara yang disukai jiwa, memperturutkan hawa nafsu. Sementara apabila orang itu melakukan perkara-perkara yang tidak disukai jiwa, menentang hawa nafsu, dia akan masuk ke dalam surga. Itu artinya, arti hadis ini. Baik. Hujibatin naru, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutupi dengan perkara-perkara yang syahwat, yang menarik jiwa. Ya, yang disukai oleh nafsu. Saya katakan tadi bahwa asyahwat itu kullu ma tamilu ilaihi nafsu. Segala sesuatu yang disukai jiwa tanpa sebelum adanya landasan, sebelum difikirkan. Ini sebelum difikirkan. Kalau di sini disebutkan mana tadi? Ya. Atau di kitab yang lain saya lupa. Ya. Mungkin di kitab yang lain saya baca. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang namanya syahwat itu adalah segala sesuatu yang disukai jiwa sebelum difikirkan terlebih dahulu. Dan sebelum dicerna dengan syariat. Sebelum dicerna dengan agama. Begitu ruh senang, lah iku. Di antaranya, mungkin di bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Di antaranya adalah bagi laki-laki ada syahwat kepada lawan jenisnya, perempuan, ya, wanita. Dan ini di zaman ini dan juga di zaman-zaman sebelumnya adalah fitnah yang paling besar bagi laki-laki, diakui ataupun tidak diakui, bahwa wanita adalah godaan terbesar bagi kaum pria. Sebaliknya begitu, Ustaz, podo wae. Ya, sama saja. Bahwa laki-laki juga godaan yang terbesar bagi kaum wanita. Namanya nafsu syahwat. Kalau seorang menuruti nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya, wal'iyadzu billah, dalam hal ini sering disebut dengan apa? Selingkuh, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Wanita membayar wanita atau memanggil wanita tuna, susila. Itu bahasa-bahasa yang terlalu melembutkan sesuatu yang sangat besar, meringankan sesuatu yang hakikatnya berat. Bahasa syariatnya zina. Na'udzubillah min dalik. Apabila seseorang, na'udzubillah min dalik, tergoda oleh godaan zina, maka sesungguhnya dia telah membuka hijab neraka. Na'udzubillahi min dhalik. Dia membuka hijab syahwat. Dalam hal ini adalah syahwat kemaluan. Dia turuti. Maka berarti dia terancam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dhalik. Mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lain, fitnah wanita berbeda-beda. Tapi pada intinya, fitnah wanita adalah fitnah terbesar bagi kaum pria. Di daerah manapun. Diakui ataupun tidak diakui. Mungkin di satu zaman, fitnah wanita tidak sedahsyat di zaman yang sebelumnya atau yang setelahnya. Akan tapi pada intinya, fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar bagi kaum pria dan sebaliknya. Satu daerah dengan daerah lain berbeda. Tergantung kondisi, satu, taufik dari Allah. Jelas. Yang nomor dua, peradaban. Itu berpengaruh sekali. Kalau kita bandingkan antara Indonesia yang alhamdulillah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, adab malu itu masih sangat besar. Adab malu itu masih sangat besar. Mohon maaf. Wanita-wanita Indonesia yang wajar loh, yang belum terkena apa namanya? Terkontaminasi. Yang belum terkontaminasi, terkotori budaya barat. Apa yang mereka lakukan? Biasa, yang namanya wanita berkain panjang. Ya. Dan mereka menutup badannya. Bahkan saya pernah dengar di beberapa daerah di luar Jawa, menutup wajah itu adalah kebiasaan bagi mereka. Mungkin kalau panjenengan cermati, coba dicek pakaian adat. Nah, mungkin di antara itu ada yang nutup wajahnya. Tapi yang saya dengar di daerah Minang sana, bahwasanya wanita dahulu biasa bercadar, menutup wajahnya. Makanya ini budaya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, agama, kemudian kebiasaan orang-orang setempat. Maka alhamdulillah dengan taufik dari Allah, kita hidup di sebuah negara yang budaya malu itu masih besar. Beda dengan sebuah negara atau ketika di negara yang budaya malu itu sudah nol. Boleh dikatakan nol. Yaf'alu ma yasha. Orang-orang itu mengerjakan apa yang mereka maui. Kesempatan besar. Makanya seorang pemuda yang kemudian hidup atau berpergian ke negara yang bebas hubungan laki-laki dan wanita, bersalaman itu suatu hal yang biasa, bahkan lebih dari salaman, mungkin sebelum salaman malah yang lainnya dulu, ya, sebelum bersalaman mungkin yang lainnya terlebih dahulu. Nggak saya sebutkan, jenengan sudah tahu semualah ya. Yang lain dulu itu bukan zina dengan kemaluan, tapi yang lainnya dulu, ya. Itu akan semakin besar peluangnya untuk terjadinya apa? Perzinaan. Makanya para ulama melarang betul safar ke negeri orang-orang apa? Kufar. Kecuali ada alasan yang kuat. Karena di sana itu syubhat dan syahwat sangat kuat. Makanya ulama mempersyaratkan untuk safar ke negeri orang-orang kufar itu adalah hajatnya lidaruroh, betul-betul untuk sebuah kepentingan yang darurat. Ya. Kemudian orang yang akan safar itu harus memiliki iman. Iman yang bisa menolak bahaya-bahaya syahwat. Yang ketiga, ya, memiliki kekuatan ilmu, tahu mana yang haram dan tahu mana yang halal, batas-batas halal dan haram. Apa ilmu itu gunanya? Untuk menangkal syubhat. Syubhat itu diantaranya begini, gampangnya lah ya. Orang semua melakukan, berarti kan baik. Itu kan syubhat itu. Masa saya enggak mau melakukan? Orang semua itu ketemu salaman, rangkulan, misalnya begitu. Berarti ini sebuah budaya yang baik. Masa saya enggak melakukan? Ini syubhat. Kalau dengan ilmu ditangkal, oh enggak. Tidak setiap yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Oh tidak. Walaupun dilakukan oleh penduduk itu secara merata, yang namanya batil adalah batil. Ini penting. Tapi yang namanya ilmu itu enggak cukup kalau enggak ada iman. Tahu, tapi imannya enggak membentengi dia dengan izin Allah. Jebol itu ilmu. Yang jelas, mudah-mudahan kalau kita safar, safarnya ke negeri muslim. Terutama kemana? Mekah, Madinah. Wis, niku cukuplah insya Allah. Mau ditambah lagi kemana? Palestina, Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat sholat di masjid-masjid lainnya. Pun niku mawon cita-citane. Ora sah kepingin menek Menara Eiffel. Kesel. Ya. Apa sih kelebihannya orang naik Menara Eiffel? Ayo apa coba? Sing neng dhuwur iso weruh ngisor niku mawon sebetulnya. Tapi dia enggak iso weruh wong sing neng dhuwur. Wong neng dhuwur yang ndelok emang iso. Kelebihannya paling itu sajalah. Cuma perasaan hati. Makanya sudah itu ulama betul-betul mewanti-wanti untuk tidak melakukan safar ke negeri-negeri kufar karena di sana itu bergabung antara syubhat dan apa? Syahwat. Seorang pemuda safar ke negeri seperti itu, di depan matanya kesempatan untuk berzina terbuka lebar, bahkan mungkin dia bisa melihat perzinaan dengan bebas di depan matanya, dan banyak orang yang ingin melakukannya. Maka kita harus berdoa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini namanya syahwat. Demikian juga ada syahwat harta. Jiwa itu cenderung kepada harta. Seneng duit, gampangannya begitu ya. Maka dia akan, kalau tanpa dipikir, tanpa landasan syar'i, tanpa landasan agama, yang namanya harta seneng, itu jiwa. Jadi dia berusaha memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Tidak peduli, namanya juga tanpa landasan. Akal nggih mboten dipakai. Kemudian apa namanya? Syar'i juga tidak pakai. Yang namanya harta seneng. Sehingga kita dapatkan ada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang haram. Entah itu dengan apa? Mencuri, entah itu dengan ngapusi, entah itu dengan nyolong, entah itu dengan bahasa kerennya korupsi itu apa ya? Mengambil secara resmi, ya. Mengambil secara resmi. Apa ya? Nah, korupsi ini berarti mengambil setelah jadi pejabat, gitu kan? Ya, mengambil setelah jadi apa? Pejabat. Ya menjabat apalah terserah, di desa juga bisa menjabat, di RT juga bisa jadi pejabat, pejabat RT, korupsi di RT, korupsi tingkat apa? Tingkat RT, korupsi tingkat RW, korupsinya dukuh, sampai korupsi menteri, korupsi kepala negara, tergantung jabatannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada usaha seperti itu. Ada pula yang mengambil harta, ya tak silihi, silihi nek bahasa mriki napa berarti? Tak pinjemi 100 perak. Balekaken 100 perak 5 gelo. Apa itu artinya? Riba. Lawang meng 5 gelo. 5 gelo, 5 gelo riba. Ya. Jadi seperti itu kan taraf anak kecil. Taraf gede. Kamu tak pinjemi 100 juta, kembali berapa biasanya? 100 berapa? Berapa persen sih? Menjanjikan bunga yang ya. 100 juta atau 102 juta mungkin ya. 2 jutanya itu loh riba. Kalau tingkat ini harus diperangi ini. Termasuk di tingkat desa. Tingkat desa itu ada yang namanya plecit. Apa lagi nggih? Yang saya tahu plecit, playon apa-apa kemarin. Jadi kan apa dengarannya? Napa? Koyong. Bang Keloyong. Uceng-uceng. Sama aja. Sami mawon. Jas buka, ikat belangkon. Sama juga sami mawon. Ini harus diperangi. Karena ini bukan menumbuhkan ekonomi, tapi membunuh perekonomian. Allahul Musta'an. Jadi orang bukan senang tapi malah dadi apa? Susah. Jari ini nolong tapi nyekek. Harus dinasehati dan masyarakat harus sadar. Ya termasuk mungkin arisan tingkat RT. Nanti diadakan simpan pinjam. Kemudian simpan pinjamnya nyilih 1.000, ojo lali balik. Balekakan 110.000. Ini 10.000 ini tanggung jawab ini petugas RT. Jadi bukan enggak kemarin ada direktur ini mengatakan itu karena sudah jadi direktur. Subhanallah, saya punya teman mungkin jadi direktur atau bukan karena direktur. Jadi gini, saya punya cerita teman. Dia sudah taubat dari masalah perbankan. Dia cerita, jabatannya sudah lumayan. Jabatannya sudah lumayan. Dia cerita bahwa kami sebagai orang perbankan itu sudah tahu yang namanya riba. Riba tidak boleh, itu tahu. Karena mereka biasa bergelut dengan perekonomian. Keuangan biasa. Riba tidak tahu orang Islam. Ya, riba sudah tahu mereka orang Islam. Cuma yang mereka tidak tahu adalah hakikat dan bentuknya. Jadi mereka tidak paham bahwa yang seperti itu adalah riba yang terlarang. Ini yang jadi masalah. Tahu riba haram, tapi tidak tahu bahwa yang dilakukan adalah haram. Tahu, atau dalam contoh lain, ngerti nek zina itu haram. Tapi seseorang terkadang tidak tahu bahwa yang dilakukan itu termasuk zina. Nyolong haram. Ngerti sebagian orang. Tapi ujare sing dilakoni dudu bukan nyolong. Makanya tetap nyolong. Ketika ditanya, "Lo kamu nyolong?" "Enggak." "Kamu zina?" "Enggak, kami suka sama suka. Kalau saya enggak mencuri. Wong cuma apa jenenge? Anu ngrogoh jendela buka. Nemu dan yang lain-lain. Nemu barang di depan rumah tangga nih. Ya. Jadi ternyata dia ngaku, "Saya sudah tahu Ustaz, riba itu sudah tahu haram. Tapi saya tidak tahu bahwa yang saya lakukan itu adalah riba." Ini yang jadi masalah terkadang. Nih. Ya. Allahul musta'an. Makanya saya, panjenengan mungkin pernah dapat penawaran-penawaran ya di gadget panjenengan ya, simpan pinjam gitu ya. Saya buka, siapa ini nawari? Tak lihat statusnya, meraih surga. Nawarkan simpan pinjam, tapi statusnya ingin meraih apa? Meraih surga. Simpan pinjam haram, simpan pinjam yang sifatnya riba. Oh, jadi ini orang kelihatannya enggak tahu bahwa penawaran yang dia lakukan itu menghalangi dia dari surga. Jadi mungkin di antara pelaku-pelaku itu memang tidak tahu. Makanya kita jangan langsung apa? Tunjuk ahlun nar ente. Mungkin dia enggak tahu. Maka harus kita apa? Kita nasihati dengan baik. Baik. Kemudian juga diantaranya diantara syubhat atau syahwat ya, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut. Ngeres ngerasani wong penak banget rasanya, gurih. Ya. Majelis kalau ada ngerasani seru rasanya. Grup WA kalau ada ngerasani kayaknya mantap. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jiwa namanya syuhwat atau syahwat. Bagaimana syahwat ini ditanggulangi atau bagaimana cara menanggulangi syahwat yang bisa menjerumuskan kita ini ke dalam neraka? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lihat bunyi hadis setelahnya. Lihat bunyi hadis setelahnya. Apa bunyi hadis setelahnya? Wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai jiwa. Berarti harus di lawan, mujahadah. Jiwa tertarik pada wanita, wanita tertarik pada pria. Harus dilawan. Yang bisa melawan janjinya apa? Surga. Lihat dalam hadis yang sangat terkenal. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ciptakan sebuah naungan. Dan akan ada orang-orang tertentu yang berada di bawah naungan tersebut. Di antaranya siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, imam yang adil. Apa imam yang adil? Imam yang menegakkan syariat Islam. Itu al-imamu al-adil. Jadi bukan hanya sekedar menghukumi ini sama ini sama, bukan. Tapi dia harus berlandaskan dengan syariat Islam. Selama dia meninggalkan syariat Islam, belum disebut sebagai imam yang adil. Ya. Jadi melandasi hukumnya, menetapkan hukumnya, berlandaskan syariat Islam. Contoh misalnya, orang yang adil menetapkan hukuman zina. Jelas-jelas zina. Ya, jelas-jelas zina. Yang adil itu adalah sesuai dengan hukum Islam. Diapakan? Dirajam. Sing wis tahu nikah. Kalau belum pernah nikah, dicambuk. Berapa kali? 100 kali? Ya, 100 kali betul ya? Iya, 100 kali berarti kalau tidak salah. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau salah saya tolong dikoreksi. Ya. Itu yang belum nikah. Yang sudah nikah dirajam. Biar apa? Biar kapok. Jadi hukuman yang betul-betul membuat jera. Orang lain yang mau coba-coba, tidak berani. Ya. Apalagi orang-orang yang selingkuhan-selingkuhan itu, tidak akan berani. Karena ancamannya apa? Rajam. Nah ini namanya adil. Bukan adil itu kalau orang, nah ini karena anu banyak jasanya, pejabat, atau orang yang baik, ya sudahlah, jangan dirajam, tapi apa? Dipenjara saja 5 tahun. Ya, misalnya begitu. Ini adil karena sesuai dengan jasanya. Tidak bisa. Ya. Kalau dalam Islam misalnya orang yang membunuh satu jiwa betul-betul terbukti membunuh. Saya enggak bicara kasuistis yang lagi rame nggih. Kesel ngrungokke. Ini dari dulu sebelum ada kasus itu juga sudah jadi contoh bagi kajian kita, nggih. Kalau memang terbukti betul-betul membunuh, keluarga yang dibunuh tidak memaafkan, maka hukuman yang adil adalah apa? Qisas. Ustaz, keluarga yang memaafkan ini masih ada yang bayi, kecil, belum balik, ditunggu nanti gede. Wis gede, wis balik, anak korbane ini ditanya, "Bapakmu dulu dibunuh oleh fulan." Kemudian ketetapan pengadilan adalah menunggu jenengan. Sudah balik ditanya. Jenengan mau memaafkan atau mau mengkisos? Kalau dia mengatakan maaf, selesai masalah sudah. Masya Allah. Ya. Tapi kalau dia katakan kisos, kisos. Itu namanya adil. Baik, kita kembali. Imam yang adil. Yang kedua apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemimpin yang adil, itu pemimpin yang bisa nahan hawa nafsunya. Pinginnya berlaku zalim terus. Tapi dia tahan. Lawan kezaliman. Mujahadah. Ini contoh orang-orang yang mujahadah. Ini 7 orang ini. Mujahadah jiwanya. 7 orang ini. Yang kedua seorang pemuda. Yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Layaknya pemuda. Umumnya pemuda. Itu adalah memiliki masa. Atau dia hidup dalam masa yang penuh dengan gejolak. Kuatnya luar biasa, gejolaknya juga luar biasa. Tapi kok dia bisa menahan, bermujahadah, tahan jiwanya sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinaan atau perbuatan-perbuatan yang haram. Dijanjikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contohnya lagi misalnya rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin, ya. Faqala inni akhafullah. Seorang pemuda diajak berzina oleh wanita yang cantik, ya. Kemudian wanita penguasa lagi, berkuasa dia, bisa membungkam mulut orang-orang yang melihatnya, ya. Atau bisa menyuap orang-orang yang menyaksikan kejahatan dia, misalnya. Tapi sang pemuda mengatakan ini akhafullah, padahal itu wis ditawani. Sepi, raono sing ngerti. Kok dia bilang apa? Ini akhafullah. Akhirnya dapat hadiah dari Allah, naungan kelak di hari kiamat. Ini 7 orang tadi, kalau panjenengan cermati, itu adalah contoh orang-orang yang bermujahadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu atau memiliki salah satu sifat dari 7 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.